وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. Disebutkan riwayat dari Abi Darda dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, sesungguhnya segala sesuatu memiliki hakikat, memiliki hakikat. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Demikian pula iman punya hakikat, inti dari keimanan, hakikat keimanan. Dan seorang hamba enggak akan mencapai hakikat keimanan hingga dia tahu dengan yakin bahwa apa yang akan menimpanya enggak akan meleset daripadanya, dan apa yang meleset daripadanya enggak akan menimpanya. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan sebuah prinsip iman yang sangat jelas, yaitu meyakini apa yang meleset dari kita enggak akan menimpa kita. Apa yang dicatat menimpa kita enggak akan meleset dari kita. Artinya mengimani takdir, mengimani hakikat qada wal qadar. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, tidak akan keluar dari apa yang telah Allah takdirkan. Wa kharraja Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadithi Zaid ibn Thabit. Demikian pula dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadith Thabit atau Zaid ibn Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang semakna dengan itu. Bahwa seorang hamba enggak akan mencapai hakikat iman hingga dia meyakini bahwa apa yang dicatat akan menimpa kita enggak akan meleset dari kita. Apa yang dicatat akan menimpa kita enggak mungkin akan meleset. Demikian pula sebaliknya, apa yang dicatat akan meleset dari kita tidak mungkin akan menimpa kita. Wa'alam anna madara jami'i hadhihi al-wasiyah ala hadzal asl. Ketahuilah bahwa madar, lingkup dari jami' hadhihi al-wasiyah, dari seluruh wasiat-wasiat ini dibangun di atas hadzal asl, dibangun di atas prinsip ini. Kita kembali, apa iya bahwa semua wasiat-wasiat dalam hadis ini semuanya kembali kepada masalah qada'u wal qadar, atau kembali kepada prinsip apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu enggak akan menimpamu. Pertama dikatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka. Kalau engkau menjaga agama Allah, Allah akan menjagamu. Artinya yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kalau engkau menjaga agama Allah, Allah kehendaki engkau terjaga. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ini juga sama. Allah akan didapati di hadapanmu ketika kamu membutuhkannya, kalau kamu menjaga agama Allah. Kemudian berikutnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-minta kepada Allah, mengapa? Dasarnya ini juga. Karena yang menakdirkan Allah SWT. Maka kalau minta-minta kepada Allah, walaupun umat seluruh dunia ingin memberimu, walaupun umat dari manusianya dan jinnya seluruh dunia ingin memberikan apa yang kamu minta, enggak akan bisa kalau Allah tidak takdirkan. Kaidahnya ke situ lagi. Maka kalau begitu, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta-mintalah pada Allah. Demikian pula kalimat idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini juga sama. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menakdirkan kemenangan, yang akan menakdirkan nasr. Sehingga mintalah pertolongan dari yang menakdirkan. Walaupun manusia akan menolongmu, seluruh dunia bersatu padu ingin menolongmu, tapi kalau Allah tidak takdirkan, gak akan berhasil menolongmu. Walaupun mereka bersatu padu bekerja sama. Qala wa'alam annal ummata ila akhirih, yang sedang kita bahas. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai' illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق ابن رجب, sungguh benar ucapan Ibnu Rajab, bahwa madar jami'i hadhihi al-wasiyah ala hadha al-asr, lingkup dari semua wasiat-wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ini yang dipanggil ya gulam, semuanya bermuara, berporos pada prinsip ini. Idza istama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bima kataballahu lak, illa ma kataballahu lak. وما ذكر قبله وبعده, semua yang disebut sebelumnya, semua yang disebut setelahnya, fahuwa mutafarri'un 'alaih, semuanya bercabang dari dasar ini, dari kata fara', fara' maknanya cabang, wa raji' ilaih, dan kembalinya kepada prinsip ini. Fa innal 'abda idza 'alima annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu, karena seorang hamba kalau meyakini bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tulis baginya, min khairin wa syar, apakah kejelekan atau kebaikan, wa naf'in wa dhur, apakah manfaat atau madarat, wa najtihad al khalqi kullihim ala khilaf al maqdur ghairu mufid al batta, bahwa usaha makhluk-makhluk semuanya kalau menyelisihi apa yang ditakdirkan tidak akan berhasil, tidak akan memberikan faedah al-battah sama sekali. Ghairu mufid al-battah, tidak akan memberikan faedah sama sekali. Maka orang yang seperti ini alima hina idzin, akan tahu ketika itu, annallahu wahdahu huwa ad-darru an-nafi', akan tahu bahwa Allah lah yang memberikan madarat dan memberikan manfaat. Allah lah yang menakdirkan kebaikan dan menakdirkan keburukan. Al-mu'ti wal-mani', Allah pula yang memberi, Allah yang menghalangi. Fa'aujaba dhalika lil'abdi tawhida rabbihi azza wa jal, maka aujaba, sebuah kemestian yang demikian bagi seorang hamba untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengesahkan Allah azza wa jalla. Wa ifradahu bit-ta'ah, dan wajib mengesakannya dengan ketaatan, dan harus hifdha hududihi, menjaga batas-batasnya, menjaga hukum-hukumnya. Ihfazillah, fa innal ma'bud innama yaqsid bi'ibadatihi jalbal manafi' wa daf'il madar, karena sesungguhnya al-ma'bud yang diibadahi Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya bermaksud dengan perintah-perintah ibadahnya adalah jalbil manafi' wa daf'il madar. Tujuannya adalah agar kalian mendapatkan manfaat dan terhindar dari madarat. Jalbil manafi', mendapatkan manfaat. Wa daf'il madar, menolak madarat. Walihada dhammallahu man ya'bud man la yanfa' wa la yadur. Oleh karena itu, Allah mencerca. Dhamma orang yang beribadah kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Wala yughni an 'abidihi syai'a, dan tidak memberikan kecukupan atau tidak bisa mencukupi hambanya sedikit pun. Maka Allah cerca, ada apa? Kenapa kalian ta'budu ma la yanfa'uka wa la yadurru? Fa in fa'al, kalau engkau lakukan, sungguh engkau termasuk orang yang merugi, kata Allah. Fa'in fa'ata fa'innaka minal zalimin, kalau engkau melakukannya berarti engkau zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Mengapa beribadah, berdoa, meminta kepada yang la yanfa' wa la yadur, la yasma' wa la yubsir, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan keburukan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, terus kenapa diibadahi? Inti dari ibadah atau tujuan dari ibadah adalah ingin mendapatkan manfaat dari yang diibadahinya dan ingin berlindung dari madarat kepada yang diibadahi. Kan begitu? Itu maksud dari ibadah. Maka kalau orang beribadah pada berhala, seakan-akan dia berkata, aku minta manfaat darimu dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan. Ya keliru. Karena lain fa'ala yadur. Maka yang namanya ibadah adalah kepada yang menakdirkan kebaikan dan keburukan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. qala fa man 'alima annahu la yanfa' wa la yadur wa la ya'ti wa la yamna ghairullah. Kalau diketahui bahwa tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat dan enggak akan ada yang memberikan madarat, enggak akan ada yang bisa menakdirkan kebaikan, enggak ada pula yang bisa menakdirkan keburukan, tidak ada yang bisa memberi, enggak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah satu-satunya, maka aujaba dzalik ifraduhu bil khaufi war raja, maka harus mengesakan, menyendirikan Allah dalam takut dan harap. Takutnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Wal mahabbah was su'al, dan semestinya untuk mengesakan Allah dalam cinta. Was su'al, dalam meminta. Bagaimana mengesakan Allah dalam cinta? Bukankah kita mencintai istri-istri kita, mencintai anak-anak kita? Kata para ulama, bahwa mencintai Allah satu-satunya adalah dengan mencintai Allah dan mencintai siapa yang dicintai Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau na'udzubillah, kalau sampai seperti seorang nabi yang anaknya masih kafir dan ditenggelamkan, Nabi Nuh menyatakan, ya Allah, inna bni min ahli, sesungguhnya dia anakku, wa inna wa'daka Allah, wa inna wa'daka haq, dan sesungguhnya janjimu adalah hak. Allah bantah, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya itu bukan keluargamu, karena dia amalannya tidak salih. Sehingga cinta kita pada mereka manusia, kalau mereka saleh, kita lebih cinta. Ketika mereka kurang, kita marah. Anak kita marahin, istri kita marahin. Kenapa berbuat seperti ini? Kenapa berbuat seperti ini? Paling tidak hati kita tersayat ketika dia berbuat kejelekan. Ada apa? Kenapa berbuat seperti itu? Berarti dia lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru wa du'a, dan juga mesti kita tunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah, wa taqdim ta'atihi 'ala Allah, dan mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas ta'atil khalqi, di atas ketaatan pada makhluk seluruhnya, jami'an. Kita mentaati orang tua, kita mentaati penguasa, kita mentaati manusia yang memang diperintahkan untuk kita taati. Tetapi ketika bertentangan dengan perintah Allah, maka kita harus buktikan bahwa kita lebih cinta kepada Allah dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini taqdimu taatihi, wajib mengutamakan ketaatan pada Allah di atas ketaatan pada makhluk manapun. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Atau yang lebih sahih, innamat ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan pada siapapun adalah dalam kebaikan, maksudnya dari makhluk. Sesungguhnya yang namanya ketaatan pada makhluk adalah fil ma'ruf, hanya pada perkara yang baik. Wa ayyattaqi sukhtahu, dan hendaklah kita menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walau kana fi sukhtul khalqi jami'an, walaupun padanya ada kemarahan seluruh makhluk. Kita menghindari kemarahan Allah, ternyata kita dimarahi atau dibenci oleh seluruh makhluk, maka kita memilih untuk menghindari kemurkaan Allah taala. Jangan sebaliknya, ingin diridhoi oleh seluruh makhluk dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ifraduhu bil isti'anah, dan juga konsekuensinya, kalau kita tahu yang menakdirkan hanya Allah, yang menentukan kebaikan dan keburukan hanya Allah, semestinya ifraduhu bil isti'anah, harus mengesakan Allah dalam minta pertolongan, dalam berdoa beristi'anah. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan itu kita ucapkan setiap salat, setiap rakaat. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Wa ikhlasu du'a lahu fi hali syiddah wa hali raha, dan juga konsekuensinya adalah kita memurnikan ibadah doa hanya kepada Allah. Berdoanya hanya kepada Allah dalam keadaan syiddah maupun dalam keadaan raha, siddah, kesusahan, raha, kemudahan. Dalam keadaan suka dan duka. Jangan seperti musyrikin. Bi khilafi ma kana al musyrikuna alaih. Jangan seperti kaum musyrikin. Min ikhlasid du'a lahu 'inda syada'id. Mereka memurnikan doa hanya kepada Allah hanya ketika susah saja. Wa nisyanuhu fil raha, tetapi melupakan Allah ketika gembira. Wa du'a man yarjuna naf'ahu min duni, dan berdoa kepada siapa-siapa yang diharapkannya selain Allah. Ini musyrikin. Ketika di lautan, ketika badai, ketika mereka melihat tidak ada siapapun di sekitarnya kecuali air dan gelombang besar dan badai, maka mereka berdoa hanya kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Tapi kata Allah, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, ketika selamat ke daratan, berbuat syirik lagi. Artinya, ikhlasnya, berdoa kepada Allahnya, kalau susah. Kalau dalam keadaan gembira, keberhala-berhalanya. Maka Allah sebutkan dengan kalimat, قُلْ أَفَرَعَيْتُمْ مَا تَجْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Katakan, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian seru selain Allah? Yang kalian berdoa kepadanya selain Allah? Bagaimana kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan? Apakah makhluk-makhluk itu bisa menyingkapkan kejelekan itu dariku? أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ, atau kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, apakah benda-benda itu bisa menghalangi kebaikan itu dariku? Qul hasbi Allah, katakan cukup bagiku Allah. Kepadanya lah bertawakal semua yang bertawakal. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau ada orang yang berkata ini jimat keselamatan, kalau ada ini akan terjaga rumah ini, atau dengan makna-makna yang seperti itu, kita bacakan ayat ini kepadanya. Kalau dia tidak paham, kita terjemahkan. Sebentar, bagaimana pendapatmu? Kalau Allah menghendaki aku atau menghendaki rumah ini dengan kejelekan, la samahallah, apakah benda-benda itu bisa menghalangnya dari Allah? Kalau masih punya iman, akan menjawab, ya tidak mungkin. Kalau sudah Allah yang hendaki, tidak mungkin. Tapi sebaliknya, kalau Allah menjaga rumah ini, menjaga diri kita, kemudian ada orang yang menghendaki kejelekan, apakah bisa melawan Allah? Kalau masih punya iman akan menyatakan tidak, tidak mungkin. Kalau begitu, ngapain pakai benda-benda itu? Qul hasbi Allah, katakan hasbi Allah. Bagiku cukup Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, atasnya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Qauluhu, dan ucapan dalam hadis, kembali kepada hadis. Wa'lam anna fis sabri 'ala mat takrahu khairan katsira. Di lafaz kita tidak ada, tapi di lafaz lain ada. Di dalam lafaz-lafaz lain, wa'lam anna an-nasr ma'as sabr, ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Ketahuilah bahwa sabar, alamat takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwa sabar terhadap apa yang kalian tidak sukai itu memiliki kebaikan yang sangat banyak. Yani, annama asabal 'abda min al-masa'ib al-mu'limah al-maktuba 'alayhi idza sabara 'alayh aw 'alayha kana lahu fis sabri khairun katsir. Maknanya, apa yang menimpa seorang hamba dari musibah-musibah yang menyakitkan, yang menyedihkan, al-maktubah, yang sudah dicatat oleh Allah, yang sudah ditakdirkan, kalau dia sabar, kita sabar alaiha, kalau dia sabar atasnya, maka pada sabar itu ada kebaikan yang sangat banyak. Ada kebaikan yang sangat banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan di antara kebaikan-kebaikannya, sampai menyimpulkan bahwa musibah dan penyakit-penyakit itu baik buat orang mukmin. Disebutkan baik buat orang mukmin. Qulna a'udzubikumullah. Bukunya atau kitabnya Ighatsatul Ahfan yang kalian sudah khatam masyaallah. Dari awal pertama di surat dulu kan Ighatsatul Ahfan sampai selesai. Enggak tahu yang lulusnya yang mana. Yang selesai dari awal sampai akhir. Disebutkan di sana fawaid dari musibah. Ketika dia sabar, sabarnya dapat pahala karena kesabarannya. Musibahnya akan jadi ampunan buat dia karena setiap musibah, penyakit bahkan tertusuk duri, kalau dia sabar maka jadi penghapus dosa, diangkat derajatnya. Karena Allah menyatakan idza ahabba 'abdan ibtalahu, Allah kalau cinta pada seorang hamba Allah uji dia. Dan Allah banggakan di hadapan penduduk langit. Lihat hambaku. Berarti sekian banyak, masih ada lagi beberapa perkara, keutamaan-keutamaan orang yang ketika ditimpa musibah, dia sabar. Sehingga barakallahu fikum, wa'lam anna fi sabri ala ma takrah khairan kathira. Ketahuilah bahwa sabar di atas apa yang tidak kau sukai, itu ada kebaikan yang sangat banyak. Di samping yang sudah kita sebut, juga termasuk istiqamah. Karena setiap orang yang kemudian tidak sabar, dia menyimpang. Dan itu dikatakan tidak istiqomah. Berbuat jelek, mengucapkan kalimat jelek, menggerutu, menyalahkan takdir, malas untuk beribadah. Karena merasa hatinya tidak suka. Aku kok diginikan sama Allah, aku digitukan sama Allah. Malah benci. Ini akhirnya menjauh dia dari agama. Dan menyimpang nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi riwayat Umar Maula Ghufrah wa ghairuh dari Ibn Abbas, Umar maulanya Ghufrah, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada ziyadah lain, ada tambahan lafaz lain qabla hadzal kalam, selain ucapan ini ada kalimat fa in istata'ta an ta'fan lillahi bir ridha fil yaqin faf'al wa in lam tastati' فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَقْرَ خَيْرًا كَثِيرًا. Sebelum kalimat tadi ada lafaz, kalau engkau bisa untuk beramal karena Allah, kalau engkau bisa berbuat sesuatu karena Allah, tapi dengan keridhaan dan dengan keyakinan, silakan. Artinya bukan tidak boleh usaha, sabar itu bukan enggak usaha, silakan. Berusaha menyembuhkannya dengan berbagai macam obat, berupaya untuk mendatangi atibba, dokter-dokter, atau berupaya untuk ini, untuk itu, selama itu adalah perkara yang dicari karena keridhaan Allah dan karena keyakinan bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan. Silakan, kata Nabi. Boleh. Tapi kalau gak bisa, maka sabar itu akan lebih baik buatmu dan sabar itu akan memiliki sekian kebaikan. Itu lanjutan kalimatnya. Fa inna sabra ala ma taqra khairan katira. Fa inna fi sabri, karena sesungguhnya dalam kesabaran itu ada kebaikan yang sangat banyak. Sudah, mau apa lagi? Mau ke rumah sakit enggak punya duit? Mau berobat enggak mampu beli obat? Mau berusaha tidak ada apa yang bisa diusahakan kecuali minum air putih. Allahumma rabbana adzil bas wa syfi al-syafa. Sabar. Ini barakallahu fikum. Salah satu contoh. Dan musibah macam-macam, bukan hanya penyakit. Musibah macam-macam. Kalau gak bisa, sabar itu sudah kebaikan yang sangat banyak. Termasuk faedah dari sabar adalah akan semakin ringan penderitaannya. Jadi sudah berapa? 3 tambah 1 lagi, sekarang tambah 1 lagi, sudah 5. Orang merasa sakit dan dia tidak terima. Itu sakitnya double. Sakit hissian dan sakit ma'nawiyah. Sakit secara jasadnya dan sakit secara rohaninya. Jengkel hatinya, sempit. Enggak karuan hatinya. Ini kasihan. Berangkap-rangkap dia musibahnya. Tapi kalau dia sabar, apa yang tadinya sakit jadi terasa ringan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan dia akan berkata, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab-sebab yang akan menghapuskan dosa. aku sedang dibersihkan. Jadi ringan. Makanya kalau kita menengok orang sakit, kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Diperdengarkan di telinganya, enggak apa-apa. Tahur. Untuk apa itu? Untuk meringankan beban penderitaannya. Kamu akan sedang dihapuskan. Tahur insyaallah. Mudah-mudahan sedang dihapuskan dosanya. Ini barakallahu fikum. Maka faedah berikutnya, musibahnya terasa ringan karena sabar. Yang tidak sabar, musibahnya bertambah dengan musibah penderitaan hati. Rasa sempit, rasa sumpek, rasa apalagi sekian macam di hatinya. Allah salamul afiyah. Qala wa fi ukhra, dalam riwayat lain, wa fi riwayatin ukhra min riwayati Aliin ibn Abdullah ibn Abbas an abihi, diriwayatkan pula dalam riwayat lain dari Ali ibn Abdullah ibn Abbas dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas. Berarti ini Ali, Ali anaknya Abdullah bin Abbas. Dari ayahnya. Lakin isnaduhu dhaif, tapi sanadnya dhaif. Dan biasanya mereka para ulama membawakan lafaz-lafaz seperti ini karena inti hadisnya sahih. Dalam kitab-kitab sahih, maka ini hanya memperjelas makna dari apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Biasanya begitu. Ada ziyadatun ukhra, ada tambahan lain, yaitu kalimat wa hiya qultu ya Rasulullah kaifa asna' bil yaqin, ya Rasulullah bagaimana apa yang aku lakukan dengan keyakinan. Qala an ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'a, yaitu agar engkau, namanya yakin adalah engkau tahu dengan yakin bahwa apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu. Datang tabib yang paling hebat, diberi obat yang paling mujarab, diberikan atau dibawa ke rumah sakit yang paling bagus seluruh dunia, dalam hati dia, kalau Allah gak sembuhkan, gak akan sembuh. Kalau Allah akan sembuhkan, gak usah kesana juga sembuh. Yakin. Maka aku tetap berharap pada Allah. Tetap berharap kepada Allah. Tidak berharap pada manusia. Silakan. Allahumma rabbana. Wasfiyatasya. Dia mau suntik ini, suntik ini. Tapi dia tetap berharap kepada Allah SWT. Ini barakallahu fikum, yang dikatakan namanya yakin adalah engkau meyakini bahwa apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu. Dan apa yang akan meleset darimu lam yakun liyusibak, enggak akan menimpamu. Fa'idha anta ahkam tababal yakin, kalau engkau sudah mantap padamu bab keyakinan. Fa'idha a'azakumullah, cukup lama saya membaca kalimat ini dalam keadaan belum paham. Lama, berapa tahun? Mungkin ada sekian belas tahun. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Hadirin a'azakumullah, setelah sekian tanya, buka-buka kitab, ternyata arahnya ke sana. Tentang masalah takdir. Sebab kalimat sepintas ketika kita belajar bahasa Arab, maknanya apa yang menimpamu tidak menyalahkanmu. Karena yukti dari khotok, salah. Dan apa yang salah tidak menimpamu. Apa ini maknanya? Fanibudina a'azakumullah. Walhamdulillah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan waktu itu ada yang tanya. Juga seorang ustaz. Antum paham gak ini maksudnya apa? Ana jawab, ana juga belum paham. Fadabudina a'azakumullah. Qala, wa mana hadha anna husul al-yaqin lil-qalbi bil-qadai s-sabiq wa taqdir al-madi yu'inu al-abad ala an turdi atau tarda nafsuhu bima asaba. Maknanya, Ibnu Rajab menjelaskan makna tadi. Makna yang kita Rabbi Zidni Ilman, sebelum kita paham kita bingung kalau lafadznya saja. Makanya jangan hanya kita gurunya hanya kertas. Harus memiliki guru, syekh, ulama yang kita konsultasi dan tanya pada mereka. Wa mana hadha? Maknanya anna husul al-yaqin lil qabil bil qada, bahwa seorang mendapatkan keyakinan dengan takdir yang sudah lewat, wa taqdiril madi, takdir yang sudah terjadi, yu'inul 'abda, akan membantu seorang hamba untuk ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Antardu nafsuhu, agar jiwanya ridha bima asaba, dengan apa yang menimpanya. Faman istata'a an ya'mal fil yaqini bil qada'i wal qadari ala ridha bil maqduri falyaf'al. Siapa yang bisa untuk beramal dengan keyakinan pada takdir, beramal, berusaha, tapi dengan tetap yakin pada takdir dan dengan ridha pada apa yang ditakdirkan, silakan. Falyaf'al, silakan lakukan. Fa in lam yastati'ir ridha, tetapi kalau dia tidak mampu, fa inna fis sabri 'alal makruhi khairan katsira, maka sesungguhnya dengan sabar terhadap apa yang tidak disukai itu ada sekian banyak kebaikan. Kalau kamu bisa yakin, beramal, berusaha juga dengan yakin, tetap ridha, bagus, silakan. Tapi kalau engkau merasa sakit, merasa sengsara, merasa susah, ingat, kalau engkau sabar, maka itu akan memiliki kebaikan yang sangat banyak. Fahatani darajatan lil mu'minin atau lil mu'min bil qada. Maka di sini ada dua derajat, dua tingkatan bagi seorang mu'min tentang masalah qada wal qadar fil masail. Ada dua tingkatan. Ihdahuma an yardha bidzalik. Tingkatan pertama dan yang lebih tinggi, yang di atas, adalah ridha dengan musibah, dengan takdir. Ini darajatun aliyah, rafi'ah jiddan, sangat tinggi sekali. Diberi musibah, diberi bencana, diberi penyakit-penyakit, justru dia ridha pada Allah dan dia dalam keadaan bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini derajat yang tinggi. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman 'azza wa jalla, ma asaba min musibatin illa bi'idnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Sesungguhnya apa yang menimpa dari sebuah musibah tidak lain kecuali dengan takdir dari Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Sepintas, dua kalimat ini kayak tidak berkait. Yang satu, tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan takdir Allah. Titik. Yang kedua, siapa yang beriman pada Allah, Allah berikan petunjuk padanya. Apa hubungannya? Orang beriman pada Allah, Allah berikan petunjuk padanya. Apa hubungannya dengan musibah? Ternyata ada hubungannya dan tidak mungkin tidak ada hubungannya kalau digandengkan dalam satu ayat. Karena Allah tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan takdir Allah. Dan siapa yang beriman, kata mufassirin, yakni beriman dengan takdir. Beriman bahwa itu takdir Allah. Beriman kalau itu ketentuan Allah yang paling adil, paling hikmah, paling bijak. Allah enggak mungkin zalim. Allah menakdirkan semuanya dengan pas. Kalau dia beriman, Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Qala Al-Qamah. Kata Al-Qamah, hiyal musibah tusibur rajul. Kata Al-Qamah rahimahullah, yaitu musibah yang menimpa seseorang. Faya'lam annaha min indillah. Kemudian orang yang tertimpa ini meyakini bahwa itu dari Allah. Fayusallim laha. Kemudian dia terima dengan ridha. Dia terima dengan ridha. Wa kharraja tirmidzi min hadithi Anas anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. Riwayat Tirmidzi dari hadis Anas dari Nabi SAW. Sesungguhnya Allah إذا أحب قوما, kalau mencintai satu kaum, Allah uji mereka. فمن يرضى فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Siapa yang ridha, Allah pun akan ridha kepadanya. Dan siapa yang marah, Allah pun marah kepadanya. Allah idza ahabba qauman, kalau cinta kepada satu kaum atau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Kalau dia ridha, Allah ridha padanya. Kalau dia marah, maka Allah pun marah kepadanya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya, as'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu keridhaan setelah keputusan. Wa mimma yad'u al-mu'min ila ar-ridha bil qada. mudah-mudahan kita enggak diuji dengan ujian yang berat. Amin. Kita enggak diuji dengan ujian yang kita enggak sanggup memikulnya. Amin. Qala wa mimma yad'u al-mu'min ila ar-ridha bil qada'i tahqiqu imanihi bi ma'na qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdi Allahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu in asabathu sarra syakar kana khairan lahu wa in asabathu dharra'un sabar kana khairan lahu wa laysa dhalika illa lil mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah memutuskan keputusan kepada seorang mukmin kecuali khairan lahu, kecuali baik. Ini iman, ini keyakinan. Pasti baik. In asabathu sarra'u syakar. Kalau ditimpakan oleh Allah kebaikan-kebaikan, seorang mukmin syukur dan syukur baik buat dia. Karena khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u, dan kalau ditimpakan oleh Allah madarat, dia sabar. Dan sabarnya karena khairan lahu, juga baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah yang demikian kecuali bagi orang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin dikasih kebaikan, dia melampaui batas, terkena euforia, kemudian lupa diri. Ditimpa kejelekan, menggerutu. Stres. Adapun mukmin kulluhu khair, semuanya baik. Wa jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an yusiyahu wasiyatan jami'ah mujazah fa qala la tattahim la fi qada'ih. Ada seseorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kemudian tanya, meminta an yusiyahu wasiyatan jami'ah, meminta agar diberi nasihat dengan nasihat yang menyeluruh, yang mujazah, tapi ringkas. Faqala, maka Rasulullah SAW memberikan nasihatnya, ringkas, sesuai dengan permintaannya. La tattahimillah fi qada'ih. Jangan menuduh jelek kepada Allah dalam semua keputusannya. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah dengan keputusan-keputusan takdirnya. Maka kalau sudah terjadi, itu takdir. Sebelum terjadi, kita gak tahu. Maka berusaha. Berusaha untuk menghindar, berusaha untuk mendapatkan kebaikan, berusaha untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u, wa la ta'jaz, kata Nabi. Bersungguh-sungguhlah untuk berusaha dan berupaya. Jangan malas. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahab illallah min mu'min al-da'if. Mu'min yang kuat lebih Allah cintai, lebih utama daripada mu'min yang lemah. Kalau belum terjadi. Tapi ketika sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan itu yang lebih sahih, walaupun qadar Allah juga benar secara makna. Qadar Allah, Allah menakdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan, pasti terjadi. Tapi kalau qadarullah, ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan, pasti terjadi. Dengan dhamma. Qadarullah, wa ma syaa fa'al. Qala Abu Darda, inna Allah idha qada qada'an ahabba an yurdi bihi, wa yurda bihi. Allah kalau memutuskan satu keputusan, dia suka agar hambanya meridhai. Meridhai. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud, inna Allah biqistihi wa adlihi ja'ala ar-ruha wal farah bil yaqin wal ridha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Allah dengan qistihi, dengan keadilannya atau dengan kebijakannya, dengan adlihi, dengan keadilannya, menjadikan ruh ini akan bahagia dengan keyakinan dan keridhaan. Wa ja'al alham, dan menjadikan alham wal hazan, gundah gulana dan kesedihan, fisyakki wassukhti, dalam masalah keraguan dan kemarahan atau kejengkelan. Farradi la yatamanna ghaira ma huwa alaihi min shiddatin wa raqa'in. Orang yang ridha tidak akan dia la yatamanna, tidak berharap kecuali apa yang atasnya atau apa yang atasnya dia sedang jalani, min shiddatin wa raqa, apakah bahagia atau sengsara, apakah kesusahan atau kebaikan. Kada ruwi an Ibn Umar, demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Umar, demikian pula oleh Ibn Mas'ud dan lain-lainnya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, asbahat wa ma li sururun illa fi mawdi' au fi mawadi' al-qada' wal-qadar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, Allah dengan keadilannya, dengan kebijakannya tidak menjadikan kebahagiaan hati kecuali pada keyakinan. Silakan lihat. Kenyataan. Orang yang yakin, tenang. Dan sebaliknya, akan dijadikan kesedihan. Kesempitan. Ham, ham itu gundah gulana. Itu pada ketidakyakinan. Pada sukht. Ketidakterimaan. Seorang dipanggil sebuah orang. Santri. Dihukum. Dua-duanya. Pulang. Kembali dia ke kelasnya. Yang satu dalam keadaan menerima. Dalam hatinya, saya memang salah. Dan saya ingin memperbaiki diri saya. Maka bagi dia, enteng itu. Sedangkan yang satu tidak terima. Jengkel hatinya. Panas, merasa dizolimi, merasa ustadznya jahat, zalim, ini segala macam. Berhari-hari, mukanya dia murung enggak karuan, merasa dendam. Mana sudah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Dan ini adalah fitrah yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah ciptakan. Kalau dia yakin, maka dia mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Kalau dia dalam keadaan tidak yakin, tidak terima dengan keputusan, maka dia akan tersiksa dengan itu. Ujung-ujungnya minta keluar. Ini khulilin ha'azakumlah, kasihan dia. Emang siapa yang dirugikan? Dia sendiri. Barakallahu fikum. Tetapi, kalau yang pertama tadi justru menjadi baik. Karena dia menerima. Itu baru keputusan manusia yang bisa salah. Kalau keputusan Allah tidak mungkin bisa salah, pasti benar, pasti hikmah. Satu sisi kalau kamu lihat kejelekan, kamu yakin pasti sisi lainnya ada kebaikan. Dari satu sisi terlihat merugikan, tapi sisi lainnya menguntungkan. Kita yakin itu. Nah kalau kita yakin, kita nerimanya dengan tenang dan tenteram, walaupun sakit tetap tersenyum dia. Merasa mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, yaitu dibersihkan dosanya, dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Maka orang-orang tua kita dulu, kalau ada sesuatu yang jelek terjadi, apa mereka bilang? Khair insyaAllah. Qul sifil salih. Apa qul sifil salih? Segala sesuatu punya kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi, ada hikmah di balik itu. Qul sifil salih. Labas khair insyaAllah. Kalau ada perang, masih syar. Itu kebiasaan-kebiasaan baik. Masih syarat artinya tidak ada kejelekan insyaAllah. Tidak ada kejelekan insyaAllah. Ini barakallahu fikum. Karena mereka mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya untuk tetap ingat hikmah. Apa yang Allah takdirkan ada hikmahnya. Apa yang Allah takdirkan ada hikmah di balik musibah-musibah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hidayah wa rahmah. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. InsyaAllah.